ثم اتجع على شكك العيمن وقل وذكر نحوه ثم قال واجعلهن آخر ما تقول رواه البخاري وقبل هذا متفق عليه. نعم. معاشر المسلمين إخوتي وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Dari sahabat Abi Imarah, kunyah dari sahabat Al-Barra bin Azib, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya fulan, idza awaita ila firashika, ya fulan, apabila engkau ingin mendatangi ya tempat tidurmu, fakul, maka ucapkanlah ya, berdoalah, Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah, aku menyerahkan jiwaku kepadamu, wa wajjahtu wajhi ilaika, aku menghadapkan wajahku kepadamu, fawadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepadamu, fawadtu amri ilaika, itu menyerahkan ya, urusanku kepadamu, wa alja'tu dhahri ilaika, aku sandarkan punggungku kepadamu, raghbatan wa rahbatan ilaika, ya, karena rasa takut, nah, karena harapan dan rasa takut akan ancaman atau siksaanmu. La marja'a wa la manjan minka illa ilaika. Tidak ada tempat kembali dan tempat berlindung melainkan darimu. Amantu bi kitabika alladhi unzilta. Aku beriman kepada kitab-kitabmu yang telah engkau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi ursilta, dan aku beriman kepada nabimu yang engkau telah utus. Fa innaka immitta min lailatika, maka sesungguhnya engkau apabila diwafatkan min lailatika, ya, di malam harimu, mita alal fitrah, maksudnya jika engkau meninggal ya ketika engkau tidur dengan membaca doa ini, maka engkau akan meninggal di atas fitrah. Nah, wa in asbahta asabta khairan, jika engkau bangun di pagi harinya, maka engkau bangun dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan baik. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayat fi sahihain anil Barra, dan di riwayat yang lainnya dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Al-Barra bin Azib radhiyallahu an berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, idza ataita madja'aka, apabila engkau mau mendatangi tempat tidurmu, fatawadza wudu'aka lis-shalah, maka berwudulah seperti engkau wudu ketika salat. Tsumma taji' 'ala shittikal ayman, kemudian engkau berbaring ya di sisi apa? Nah, di sisi rusuk yang kanan. Nah. Iya. Wa qul, kemudian dikatakan wa dzakara nahwahu, disebutkan hadis yang sama, lafaz doa yang sama seperti hadis yang di atas. Tsumma qala waj'alhunna akhira ma taqul, jadikanlah yang terakhir apa yang engkau ucapkan di malam hari ya, menutup harimu adalah doa ini. Nah, waj'alhunna akhira ma taqul, jadikanlah doa ini sebagai ucapan terakhirmu ya, sebelum tidur. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh Nuhaimin, ذكر المؤلف في باب اليقين والتوكل حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. Kenapa Al-Imam Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini, hadis yang terkait dengan adab-adab tidur, ya, membaca doa. Nah, dalam bab al-yakin wat-tawakkul. Nah, maka kata Syekh, haitsu awsahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di sini ada wasiat, ya, nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyakula inda naumihi idza awa ila firashihi ayyakula hadza dzikr, yaitu ketika seorang hendak, ya, beranjak untuk tidur, nah, maka hendaknya mengucapkan zikir ini. Alladzi yatadamman tafwidil insan amrahu ila rabbih. Karena mengandung, ya, yatadamman itu mengandung tafwidil insan, yaitu penyerahan diri seseorang, penyandaran diri seseorang, amrahu ila rabbih, segala urusannya kepada Rabb-nya. Nah, wa annahu mu'tamid 'ala Allah fi zahirihi wa batinihi, dan bahwasannya seseorang itu, ya, menyandarkan kepada Allah semua urusannya secara zahirnya dan secara batinnya. Nah, mufawwidun amrahu ilaihi, dia adalah seorang yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Ini terkait apa? At-tawakkul, ya, tawakal, menyerahkan urusannya semuanya pada Allah. Ketika dia mau tidur, sudahlah, saya tadi punya urusan ini, saya punya masalah ini, saya punya problem ini. Nah, dia berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengandung apa? Tafwidi amrihi ilallah, penyerahan, penyandaran segala urusan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah di sini apa? Adanya tawakkul alallah, tawakkal alallah. Nah, dan Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbu." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbu, maka dialah Allah yang akan mencukupinya. Allah yang akan menyelesaikan urusannya. Allah akan membantu, ya, problemnya, masalahnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah, ya, pentingnya sifat, ya, tawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ketika seorang memiliki tawakal yang tinggi kepada Allah, maka urusannya akan berjalan dengan mudah, dengan ringan. Walaupun manusia, ya, mengalami atau mendapati problem-problem dalam hidupnya, tetapi ketika dia apa? Mufawwidun ila rabbihi azza wa jal, menyandarkan, menyerahkan urusannya kepada Allah azza wa jal, Allah akan membantunya. Ya, ini janji Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Allah akan membantu. Maksudnya mencukupi itu membantunya, menolongnya, nah, menyelesaikan urusannya ketika dia menyandarkan urusannya itu kepada Allah. Ya, bertawakal kepada Allah. Barakallahu fikum. Nah, inilah, ya, faedah dari apa yang terdapat dalam hadis ini. Barakallahu fikum. Di antara syarah hadis ini, ya, disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin di antara al-adab inda naum, yaitu adab-adab ketika seorang mau tidur. Ya, terlepas tadi faedah tentang al-yakin wa tawakkul ilallah adalah adab, adab seseorang ketika mau tidur. Nah, yang ada di dalam hadis ini banyak, beberapa adab yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi di sini ada beberapa faedah. Yang pertama adalah ad-du'a, ya, inda naum, berdoa ketika mau tidur. Dan doa yang dibaca ketika mau tidur bukan hanya doa ini. Ya, mungkin kita sudah pernah hafal doa yang diajarkan oleh orang tua kita sejak kita kecil. Ya. Apa? Bismika Allahumma. Nah, amutu wa ahya boleh. Tapi tanya, kalau saya misalnya amalkan setelah tahun itu, membaca ayat itu 3 kali, kalau itu 3 kali, iya, itu diantaranya. Jadi nanti saya sebutkan diantara beberapa adab yang itu warid diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah ini diantaranya yaitu yang kita sebutkan ini dulu, yang ada di hadis ini dulu. Yang pertama doa, ya. Nah doa banyak sekali. Nah doa ketika seorang mau tidur banyak sekali. Di antaranya adab yang berikutnya adalah yatawadda wudu'a lis-shalah. Berwudu seperti wudunya ketika sholat. Nah, jadi ketika seorang mau tidur berwudu. Berwudu dulu seperti dia wudu ketika sholat. Yang disebutkan di dalam riwayat sahihain, ya, Bukhari Muslim. Satu, tadi saya berdoa tadi, kemudian yang dua ini berwudu. Yang ketiga ittaji' ala syikkikil aiman atau syikkikal aiman, yaitu berbaring ya di rusuk yang kanan. Ya, maksudnya miring kah? Kanan. Terserah. Iya. Tidak harus? Tidak harus. Jadi iya. Ada itu di antara beberapa afdholiyahnya yang tapi yang disunahkan ini tadi. Yang penting miring ke kanan. Nah, wanaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wattaji' ala batnihi, dan Rasulullah melarang seseorang itu bersandar dengan perutnya, maksudnya tengkurap. Ya. Maksudnya iya, biasanya anak-anak ini senang ini tengkurap gitu. Apa bapak-bapaknya suka tengkurap juga? Ya. Nah, jadi ini ya miring ke kanan, ini sunnah. Nah, miring ke kanan sunnah dan dilarang tengkurap, ya, menjadikan perut itu apa anunya, ya, sandarannya. Nah, kemudian di antara adab yang berikutnya saya sebutkan walaupun tidak urut ini ya, karena banyak riwayat-riwayat yang ada, yaitu yaqra'u ayatul kursi, membaca ayat kursi. Kita semuanya banyak yang hafal Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun ila akhir, membaca ayat kursi. Kemudian membaca mu'awwidzatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ini dua ini. Boleh enggak dengan al-ikhlas? Boleh. Ada riwayat juga. Nah, ini saya sebutkan beberapa yang saya ingat ada riwayat-riwayat itu. Membaca mu'awwidzatain, ya, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Karena di situ ada perlindungan, memohon perlindungan kepada Allah. Nah, kemudian di antara beberapa riwayat disebutkan yaitu membaca ayatul akhirah minal baqarah. Ayatan al-akhir minal baqarah. Dua ayat terakhir dari surat al-baqarah. Amanar rasulu ya sampai akhir. Nah, ini bisa dipilih kita mampunya yang mana. Nah, kemudian di antara adab juga mengibasi apa yang ada pada ranjang kita. Maksudnya tempat tidur kita itu dikibas dulu. Nah, bahasanya gini apa? Ditebai, ya. Nah, mau pakai sarung, mau pakai apa namanya? Ya lidi atau nah, dibasin. Nah, baik, ya. Kemudian disebutkan di dalam Sahih Bukhari, nah, ya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu, ya. Naam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-naum qabla al-isya wal hadits ba'dahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci seorang itu tidur sebelum isya, wal hadits ba'dahu, dan berbincang-bincang setelah isya. Naam. Maksudnya di sini apa? Yaitu di antara sunnah adalah an-naum fi awwalil lail, yaitu tidur di awal malam, yaitu setelah sholat isya tidur dan bangun nanti di akhir malam. Ini yang bagus, ya. Wal haditsa ba'dahu, ngobrol bercakap-cakap setelah isya, ini makruh, ya. Illa lil haja, kecuali karena adanya hajat. Nah, adanya hajat misalkan dia baru pulang, ya. Nah, kemudian ngobrol dengan istri, enggak apa-apa. Ya, tidak di benci yang seperti ini, tapi yang ngobrol ke sana kemari, qila wa qala. Nah, ini yang makruh, ya. Nah, ini. Jadi larangan tidur sebelum isya dan berbincang-bincang setelah ba'da isya. Karena yang disunahkan tidur itu di awal malam. Ya, di awal malam. Nah, kemudian di antara adab yang berikutnya adalah berzikir. Nah, at-tasbih 33, ya, membaca subhanallah subhanallah 33 kali. Kemudian tahmid alhamdulillah 33 kali. 33. Kemudian takbir, nah, 33 kali. Ini diantara juga termasuk adab, ya. Nah, in the now. Nah, yang disebutkan dalam riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang ingat yang lain? Yang bisa bantu? Apa lagi? Hah? Oh iya. Ya, sebelum nanti, yaitu mengumpulkan dua telapak tangan, ya. Nah, dengan dia membaca tadi, bisa al-ikhlas, mu'awidatain, ya, ayat kursi. Kemudian apa? Ditiup. Nah, diusapkan dari atas kepala ini terus ke badan, badan dia, ya, ke kanan. Boleh dari kanan dulu, boleh. Kemudian ke kiri. Atau langsung. Setelah, sesudah membaca, ditiup. Iya, ya, insya Allah tidak apa-apa. Ya, syahidnya itu adalah apa namanya, cara yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengumpulkan dua telapak tangan dan meniup dengan membaca. Iya. Iya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian tadi yaitu al-witr in the now. Jadi sholat witir dulu sebelum tidur ketika seorang itu merasa dirinya enggak mampu untuk bangun malam. Nah, wa aqallu raka'atan raka'atan wahidatan. Yang paling ringan, yang paling rendah, yang sedikit sholat witir itu satu rakaat. Nah, jadi sholat witir satu rakaat, enggak apa-apa. Ya. Faqalilun da'im khairun min kathirin munqati'. Nah, kata para ulama, sedikit tapi da'im, terus menerus. Nah, ini lebih baik daripada kathir. Sholat malam tahajud dia, ya, semangat 1-2 hari. Habis itu terputus. Ya. Witir 14. Nah, jadi faqalilun da'im, satu rakaat witir dia terus menerus setiap hari, nah, itu lebih baik daripada banyak tapi terputus. Nah, ya, barakallahu fikum. Kita kalau mau sholat yang berkaitan itu diawali juga sama untuk pembuka atau iya, itu namanya apa namanya salatul muqaddimah, maksudnya muqaddimah qasirah yang ringan sebetulnya. Ada ya. Apanya? Dengan suratan, tapi yang ringan. Jadi boleh dengan baca suratan ringan. Nah, ini supaya orang tuh enggak langsung kaget. Itu termasuk sunnah. Jadi di mukadimai dengan dua rakaat ya. Dua rakaat yang ringan, kemudian setelahnya baru lama. Tapi kalau kita sih insyaallah ringan ya. Kalau salatnya dulu Rasulullah dan para sahabat enam ya. Enam berat. Nah. Ini. Ada lagi yang masih ingat di antara adab yang belum, ha? Surat Muluk. Ana wallahu alam itu riwayatnya Al-Muluk. Ya. Perlu di yang ana hafal-hafal aja itu, barangkali yang lain. Iya, termasuk. Jadi apa? Yudfi'un nar. Jadi mematikan lampu yang terbuat dari apa? Anar, api. Nah, ya itu. Jadi yang di mana itu bisa membahayakan seseorang. Wallah alam di fatwa ulama Ibn Utsaimin apa? Lampu-lampu yang seperti ini tidak termasuk kata beliau. Ya, tidak termasuk. Nah, jadi misalkan antum tidur dengan lampu tidur tidak masalah ya, karena beda dengan dulu, zaman dulu ya, disuruh mematikan lampu apa api, jadi lampu yang terbuat dari api. Nah, karena dulu banyak ya terjadi kebakaran kan karena itu. Nah, kebakaran iya. Disebutkan dalam riwayat bahasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-lail matna matna. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam itu matna matna. Nah, maksudnya apa? Rak'atain rak'atain, dijelaskan oleh para ulama rak'atain rak'atain, dua rakaat dua rakaat. Nah, fa idza khafa ay yasbaha fasalli salatan wahidatan tutiru biha. Ketika khawatir mendekati waktu subuh, maka salat satu rakaat sebagai witirnya. Nah, maksudnya di sini menunjukkan kaifiyah tata cara salat malam itu dua rakaat dua rakaat. Ya. Disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu an, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat arba'a rakaatin summa yastari. Thumma qama fayusalli arba'ata raka'atan thumma yastari thumma yusalli thalata raka'atan tutir biha. Disebutkan ini secara global. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat ya. Naam, kemudian istirahat. 4 rakaat kemudian istirahat. Kemudian 3 rakaat sebagai witir. Nah, hadis yang ini tidak bertentangan dengan yang tadi. Ya, kaifiyah salat Rasulullah, salat malam, salat tarawih itu dua-dua itu tidak bertentangan. Nah, akhirnya di jamak jam uturuk oleh para ulama dikumpulkan bahasanya 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat, kemudian 3 ini tidak menyelisih yang dua-dua ini. Jadi maksudnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat malam itu dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, maka yang dimaukan 4 istirahat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam kemudian istirahat. Nah, kemudian 2 rakaat salam, 2 rakaat salam istirahat. Kemudian 2 rakaat salam, 1 witir. Nah, ini yang muwafiqus sunnah. Yang mencocoki sunnah sehingga harus dikumpulkan ya. Tidak ada perselisihan antara hadis-hadis Rasulullah itu. Saling menguatkan sehingga difahami seperti itu. Nah, bagaimana kalau ada yang memahami langsung 4 rakaat, 1 salam, istirahat. 4 rakaat. Ya, boleh, tapi itu tadi. Nah, kurang mendekati kepada sunnah. Nah, karena ini tadi kemana hadis? Ya. Salatul Rasulullah, salatul laili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matna matna, ay rakaatain rakaatain. Ketika Aisyah ditanya oleh para sahabat, bagaimana kaifiatnya sholat lailnya Rasul? Masna, masna. Nah, kemana nanti kalau ini enggak dipakai? Nah, itu makanya, padahal ini derajatnya lebih sahih. Nah, sehingga digabungkan. Sehingga itu tadi. Ya, di 4 rakaat istirahat. Bangun lagi, sholat 2 rakaat, 2 rakaat istirahat. Kemudian. Nah, jadi kalau misalkan tadi witir 3 rakaat, 2 rakaat, kemudian 1. Nah, ini yang aqrab ila shawab, mendekati yang benar. Iya. Jadi ketika kita witir itu sudah dari awal sudah boleh. Jadi 2 kemudian 1. Nah, jadi kan yang dihitung kan jumlahnya. Jumlah ganjilnya. Jadi bukan aku ada salam 2 kemudian itu berarti yang pertama bukan witir enggak, tapi ya, jumlahnya. Ada yang mengatakan iya, karena nah, itu salah. Itu karena kurang dalam memahami hadis. Iya. Jadi gimana nanti kalau dia witirnya 5 rakaat? Berarti langsung borongan 5 salamnya 1, 7. Enggak. Jadi dijelaskan dengan Aisyah ini. Masna-masna ketika ya. Sudah. Nah, itu seperti itu. Jadi walaupun kita mau witir 9 rakaat boleh, tapi dengan cara itu tadi 2 2 2 2. Nah, 7 2 2. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau begitu sholat malam itu kalau sebelah sana bisa dikatakan sholat witir ya 2 2 2 kemudian 2 2 2 datang kembali kemudian satu witir seperti itu sedikit. Iya enggak. Niatnya kan bukan sholat witir. Iya kan? Qiyamul Lail, artinya sholat malam. Jadi witir itu ya ganjil saja, istilahnya mau satu juga itu cukup witirnya. Insya Allah. Jadi jangan jadi apa namanya difahami bahwasanya witir itu sholat witir itu harus satu salam hitungannya ganjil rakaatnya. Satu salam enggak. Jadi jumlahnya. Barakallahu fikum. Iya, itulah kaifiahnya yang benar. Jadi bukan saya witir 3. Saya witir bukan. Witir itu ya satu itu caranya. Iya. Iya, itu. Jadi kalau misalkan kita mau niat sholat witir saja 5 rakaat, yaitu tadi tetap sholatnya 2, 2, 2. Nah, yang penting itu tadi niatnya, niat. Lama-lama lebih niat. Nah, insya Allah. Kemudian adab yang berikutnya apa yang belum disebutkan? Nah, itu tadi yang dalam hadis hanya disebutkan ya membaca beberapa doa. Nah, banyak doa-doa ya ketika mau tidur di antaranya yang ini. Ya, yang ini yang disebutkan. Kaki. Oh, posisi kaki. Nah. Iya. Iya, itu di antara meneletakkan ya telapak tangan kanan di pipi ini juga di antara sunnah warid ada tuntunannya. Terus menyatukan kaki juga boleh ya. Nah. Barakallahu fikum. Selamanya namanya miring itu lama apa hanya permulaan apa sampai tidur? Ya, kalau sudah tidur enggak tahu ya. Kalau jadi di awalnya awal sudah ini tadi belum tidur ya. boleh. Jadi yang disunahkan di awal mau tidur. Jadi inda naum itu ketika mau tidur. Nah itu. Ketika tidur jungkir balik mau. Ketika bangun kemudian mau tidur lagi. Iya. Ya enggak harus itu sudah. Jadi tinggal dia itu aja, misalnya tidur lagi aja. Nah, ya tinggal membaca doa Bismika Allahumma amutu wahya itu cukup. Iya. Nah. Hey, barakallahu. Kita bangun malam ketika mau salat tahajud kita duduk dulu. Suruh baca 10 ayat terakhir dari Mirum, Adit Mirum, itu memang ada hadis. Hadis? Ana belum pernah dapat itu. Ada hadis riwayatnya. Iya. Jadi kita duduk dulu, baca 10 ayat terakhir dari Mirum, dan kita serahkan untuk mereka sama kurusun. Iya. Kita langsung. Kita duduk dulu. Iya. Yang penting itu tadi, kalau antum ketemu hadis tadi, ya dilihat ini riwayatnya dari Sahihain. Ya, kalau riwayat Ashabus Sunan itu perlu teliti, ya. Tapi kalau Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ini disepakati oleh para ulama, yaitu sahih kesahihannya. Tapi kalau riwayat Ashabus Sunan, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud, ini perlu dibahas dulu. Iya, kadang-kadang derajat hadisnya ini lemah. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kemudian di sini ada beberapa faedah. Kita baca beberapa faedah yang ada di hadis yang kita baca tadi. Nah. Wa fihi anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu ayat taja' 'alal janbil ayman. Lianna dzalika huwal afdhal. Nah, ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berbaring dari di sisi kanan, ya. Di sisi apa? Pinggang kita yang kanan. Karena itulah cara yang afdhal. Naam, wa qad dzakara al-attibba anna an-naum 'alal janbil ayman afdhal lil badan wa asahhu minan naum 'alal janbil aysar. Dan disebutkan oleh pakar kedokteran. Nah, bahwasanya tidur di sisi apa namanya rusuk yang kanan ini lebih bagus bagi badan, ya, dan lebih sehat, ya, ketika seorang tidur dengan cara seperti itu ketimbang dia apa tidur di sisi yang kiri. Ada yang tahu sisi kiri ini apa? Jantung, ya. Nah, jadi di antara faedahnya, seorang ketika tidur di sebelah kanan, ya, itu tidurnya itu nggak terlelap tapi badannya enak, ya, sehingga apa, mudah seseorang itu bangun. Tapi ketika tidur di sebelah rusuk yang kiri, tidurnya terlelap, tapi apa, nanti ketika dia bangun capek badannya, padahal sudah ngorok kebablas subuhnya, ya. Tapi apa enggak puas? Kan itu tadi. Nah, di sinilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti ada hikmahnya. Ada apa? Fadilahnya, ada keutamaannya. Nah, makanya ketika dulu kita apa namanya? Tidur gitu, disuruh sama orang tua tidur sebelah kanan anak. Memang ketika dibangunkan lebih mudah. Dibangunkan disentuh gitu lebih mudah. Tapi ketika kiri dibangunkan nggak terasa karena itu tadi, ya, berhenti apa namanya itu yang jantung, ya, berhenti. Nah, ya, diteliti sama pakar kedokteran karena kondisi organ tubuh kita seperti itu. Nah, ini faedah yang disebutkan di dalam kitab ini. Nah, kemudian Wal hadis fihi fawaid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu ay yaj'alhunna akhira ma yaqulu ma'a anna hunaka dzikron bal adkar indan naum tuqalu ghairi hadza. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjadikan akhir ucapan kita adalah doa, ya. Bal adkar indan naum, bahkan disebutkan ya dalam hadis-hadis Nabi zikir-zikir ketika mau tidur. Nah, ya, tuqalu ghairu hadza, yang dibaca selain doa ini. Maka hendaknya kita menutup tidur kita itu dengan ini. Ya, zikir dengan doa. Nah, barakallahu fikum. Kalau orang awam biasanya nyanyi ya. Pengantar tidur kan nyanyi sambil nyanyi apa ya. Nah, hah? Orang Jawa. Iya. Ini. Iya kan? Iya, orang-orang tua kita coba kalau menggendong bayi-bayinya itu, anaknya itu sambil dibawa nyanyi-nyanyi. Ya. Oke. Kayak lolet dung. Saya. Nah, kemudian faedah yang berikutnya yang disebutkan di sini. Nah, di sini disebutkan oleh saya apa yang tadi saya sebutkan. Nah, fa innahu yanbaghi lil insan idza nama ala firashihi ay yaqula subhanallah 33 walhamdulillah 33 Allahu akbar 34. Nah, di sini disebutkan bahwasanya ketika seorang mau tidur hendaknya dia mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 34, ya lupa tadi, 34 kali. Nah, ini termasuk di antara ya sunnah ya min syariatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lain yang bisa memberikan faedah beberapa adab? Yang mana? Sayyidul Istighfar. Iya, di antaranya juga disebutkan itu. Nah, di antaranya disebutkan juga. Nah, disebutkan tadi, yang saya sebutkan tadi di dalam hadis innaha, yaitu apa? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzaja'atun yabghaduha Allahu azza wa jalla ala batnihi, yaitu posisi tidur yang tengkurap, ya. Ini posisi tidur yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan kita lihat anak kita tidur tengkurap, biasanya anak-anak kan suka tidur di lantai itu tengkurap itu, nah, ya, disuruh merubah, ya, nah, disuruh merubah. Kemudian hadis-hadis yang lain, insya Allah sudah disebutkan semua hampirnya. Nah, ya. Iya, iya, ada. Kemudian ketika seorang gelisah ketika tidur, ya itu juga hendaknya dia membaca ta'awud. Ya, boleh dia membaca ta'awud ketika dia tidak bisa tidur, gelisah. Nah, membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, boleh. A'udzu billahi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq, juga boleh. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini beberapa faedah ya yang bisa kita ambil, bahwasanya al-yaqin wa tawakkul adalah perkara yang diperintahkan, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan untuk membaca doa ketika mau tidur, doa yang di sini mengandung at-tawakkul 'ala Allah ya, at-tafwid 'ala Allah azza wajal, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Nah, sehingga Allah akan membantu urusan masalah-masalah yang kita hadapi nah dengan mudah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.